Air susu ibu niku nggih ngoten disetel otomatis karo Gusti Allah. Wong kene iki jan ra tau ngiti ngono kuwi. Ya operator endang tak antar sandal lho. Adoke adoke ora usah nganggo ngono-ngono kuwi. Nek wong-wong do nyawang kuwi kabeh. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut lho, Don. Perhatiin aku dong. Air susu ibu niku ya disetel otomatis karo Gusti Allah. Nek isu hawane adem, susu niku anget. Awan hawane panas, susu niku adem. Ibu-ibu sing duwe kok ora ngerti to, Bu. Aku iso ngarani ngene soalnya tau praktek. Ayo cobaan nek ora percaya. Nek wayah hawa adem terus pres. Anget. Malah kate gibu ngene-ngene. Biasalah, ngapunten ngapunten. Engko nek wayah hawa panas. Adem. Iki setelan otomatis saka Gusti Allah. Pangapunten, ten kandungan niku dhewean rano kancane. Ya panganane ya ming getih hetu. Nondonya kan koncone akeh, bolone akeh, dulure akeh. Panganan ya rena-rena, ana ndi-ndi, ana pisang goreng, ana roti, ana sate, ana ayam mangan apa ya? Ya sate. Wis pokoke rena-rena lah. Mangkane keluarga sampean sing nondonya ngenteni, akhire sampean dipindah teko alam kandungan ten alam dunia, dilahirkan ke alam dunia. Keluarga sampean menyambut dengan gembira, kehadiran sampean disambut dengan sukacita, sampai diselameti syukuran, nyembelih wedhus tonggo-tonggo diundang dijak syukuran gini apa nggih? Akhirnya ten dunia saestu pindah ten dunia tenanan. Koncone yo akeh. Bal-balan yo iso. No kandungan kan ora iso bal-balan. Sepedaan yo iso. No kandungan arep nyandi nek sepedaan. Panganan yo rena-rena tenang. Tapi keluarga sampean yo ora mung sing no alam donya tok. Yo ana keluarga sampean sing no alam barzah, sing nang kono yo do ngenteni. Kapan sampean nyusul mrono? Enten-tenan kok. Keluarga sampean sing nang donya karo sing nang alam kubur kathah pundi nek diitung? La haula wala quwata illa billah. Wong Sukorejo iki ora duwe kuping kowe. Keluarga sampean nek diitung sing ning donya karo sing ning alam kubur kira-kira kathah pundi? Kathah sing ning alam kubur. Keluargamu sing ning donya luwih pira nek diitung? Muke sing ning alam kubur kono. Mengkane alam kubur ki rawame rejo. Para rasul wis nang kono, para nabi wis nang kono, wali-waline Gusti Allah akeh sing nang kono, kiye-kiye akeh makane sing nang kono, mbah-mbahe sampean akeh sing nang kono. Dadi alam kubur ki rawame. Kapan-kapan to sampean nek rono lah ngerti. Nah keluarga sampean sing no alam kubur kono ngenteni kapan sampean dipindah rono. Kene nopo kok ngenteni? Sebab no alam donya iki bener wis penak. Ning sak penak-penake no alam donya isih luwih penak no alam barzah. Nang donya iki penak mesti campur ora penak. Ora ana penak murni nang donya ora ana. Halo. Para jamaah, enak nang donya sing murni enak tok, mboten wonten. Mesti campur ora enak. Mangan enak nang donya mesti campur glegeken. Mencret. Lho, mulane nek diterusno suwe mangan enak, diterusno suwe dadi ora enak. Mulane ana wong lara gara-gara kakehan mangan enak. Gino apa nggih? Nggih. Ngombe seger nang donya enak mesti campur kembung. Lho ngono lho. Kumpul bojo nang donya jere enak mesti campur boyoken dengkeken lima. Enak nang donya iki mung kawitane tok. Kok nek wis suwe dadi ora enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kawitan nek isek cilik apa-apa penak, apa-apa enak, lungo enak, ngadeg enak, mlaku enak, mlayu enak, penekan enak. Bareng wis mundak tuwa, mulai mundak ra patek penak. Lungo yo salehan ping papat. Loh, nggih to? Nggih. Nek klopo wis ora iso, nek wis tuwa tenanan malah ra iso apa-apa. Wis ra penak babar pisan. Bojo yo ngono. Nanti nanyar yo penak banget mbuwen dino. Wow. Oleh 10 tahun ngono sekarang seminggu sepisan. Oleh anak lima sebulan sepisan kuwi ae ngelingno kok. Jelali lho Pak. Tadi ngelingno yo lali. Bareng wis tuwa babar pisan. Diulik-ulik suara untek ya. Ngono kok tepuk tangan ini lho. Kok iso pengen. Nang donya iki ngono kuwi. Tur sampean nek nang donya iki pengen apa-apa kudu usaha. Pengen mangan kudu usaha, mbok masak, mbok tuku, ngene apa nggih? Lek nang alam barzah mboten. Pak. Ya aku ngerti kok. Penjaluanmu tak turuti. Maksudnya njaluk terus to? Nggih. Ya tak turuti penjaluanmu. Ning aku yo duwe penjaluan turutono. Tulung sing rumangsa ora melok urun ora usah kakehan cangkem. Meneng. Ora nyumbang rewel. Meneng pangkatmu apa? Wong sing dadi Indan Ramil Kapolsek Camat meneng. Kok ya ora nyumbang. Nyumbang apa? Gayane sambutan makili bupati. Kok diwaca kuwabek. Ngomong rumoke blenger. Wong semene kei ora kok ngenteni sambutane bupati. Ngenteni sing ceramah nggih napa nggih? Mane bupati ra teko ra pateken ra. Ono ate diwakili sambutane. Makili ringkes ngono ae. Saya mewakili bupati mohon maaf enggak bisa hadir menyampaikan salam. Mudah-mudahan Kendal tetap aman. Wes. Malah saya bacakan lengkap tanpa saya kurangi sedikit. Ayai, wong semene okeh iki wis ngenteni aku. Bukan misalnya, kemudian daripada itu. Mata-mata. Mbak harap tak tinggal balik. Mbak diceramai camate dhewe. Tak jamin buyar jamate. Nyawang bermose gak yuk berhubungan. Mewakili ringkes-ringkes malah tanpa saya kurangi sedikit pun. Lebih men di seneni karo bupati ya. Nah, wong saya ngaji di hadapan menteri, di hadapan jenderal-jenderal polisi ya seperti ini. Apa mana nang ngarepe camat. ini gelem ngene iki ra gelem tamate ben minggat. Tamat minggat sama sekali tidak mengurangi khidmahnya acara malam ini. Nek penceramah minggat, minggat. Rungu tamat. Ke kursi iki wayahe sing dicawisi aku. Lah nyapa dene kok melu metingkring ngono. Iki ngono nyawisi aku, Mas. Nek camat cerdas sing ngadep sambutane. Aku ngerti kena apa kok nunggu maca. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko sik bro, engko sik. Engko sik. Mangkirian nggih sayang, mangkirian. Mangkirian nek kersane kangge masjid niki angsal kata. Ibu bapak siapkan infak terbaik. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Siapkan infak terbaik nggih, persiapan. He. Kudung kuning 2000 lebokno neh. Lebokno meneh. Ngisin-ngisini kalunge sepeda rantai kapal. Ngekem 2000 diuntel-untel. Yo ganti 50. Mangkirin sampean mangkirin. Nggih. Iki urung rampung iki, engko nek wis ganti acara. Ganti bahasan ngono lho, tengah-tengah dipedhot ngene iki ora penak. Padha karo wong ising urung rampung dipedhot. Tambah kembung ngono. Nih, Bapak Ibu. Nang donya iki nek kepengin penakan kudu usaha, nggih napa nggih? Tapi lek ten alam kubur mboten. Mangan ngoten niku jenengan langsung dikirim teko swarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh, rumane yo. Sampeyan iki nek sida dadi wong apik. Yo muga-muga sida. Tapi ketoke akeh sing ora sida. Sampeyan nek sida dadi wong apik. Sida mboten? Iya. Ya, percaya mawon aku. Kuwi. Benjing ten alam barjang penak banget. Apa-apa mengkari pesen langsung dikirim karo malaikat. Kok gocek. Pokoknya wes kepenak banget lah. Heh, wong apik nih bu. Roh metu tekan donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sing ten alam barzah nyambut sopeneng ngono, mergo luwih penak nanggone alam barzah. Sampeyan arep dipindah rono. Mulane sedelok engkas, sampeyan iki arep dipateni. Dipateni Gusti Allah. Arep dikepenakke. Lah sampeyan nek arep mati ngono ku ya. Keluarga sampeyan sing nang alam barzah wis dikabari karo malaikat. Dikokon ngumpul. Eh, dulur-dulurmu kabari kabeh. Kon nglumpuk. Iki arep ana bolomu sing teko rene. Bolomu arep ana sing teko rene. Ora suwe kok sedelok engkas. Iki ketoke wonge wis meneng. Wong loro nang wis meneng, cara bayi ngono wis mapan. Sirahe wis nggo ngisor kare metune. Kok wedi ngono Bu sampean ketoke? Wedi ora wedi. Nih, nek wong apik roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sampean sing ten mriku wis nyambut. Padha karo ning donya arep nyambut lahire bayi.